Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani bidin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan pembahasan tentang berakhirnya 10 hari yang pertama dan memasuki 10 hari yang kedua, yaitu dari 10 sampai hari ke-20 Ramadan atau sepertiga dari bulan Ramadan. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, hadhihi al-ashru al-wasthu كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف فيها. نعم. 10 atau 10 hari yang pertengahan ini Nabi صلى الله عليه وسلم beliau dulu i'tikaf di hari-hari tersebut. Beliau i'tikaf di 10 hari kedua. Wal i'tikaf ma'nahu al-baqa'u fil masajid li ta'atillahi subhanahu wa ta'ala. Dan i'tikaf itu, i'tikaf maknanya adalah berdiam di masjid li ta'atillah, untuk melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini i'tikaf, berdiam diri. Dan disyaratkan i'tikaf itu di masjid. Tidak disyaratkan i'tikaf di luar, di selain masjid. Di rumah atau di kantor atau di lapangan. Karena ini ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa antum akifuna fil masajid. Dalam keadaan kalian akifun, i'tikaf di masjid-masjid. Kana sallallahu alaihi wasallam yabqa fi masjidihi al-layla wal-nahar yatafarragu lil-ibadah wa tilawati al-Qur'an wa dhikr. لعلمه أن هذا العشر عنها عشر عظيمة. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di masjidnya, berdiam diri di masjidnya di siang hari dan malam hari, mengosongkan diri untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Li'ilmihi an hadzal ashr annaha ashrun 'azimah. Mana beliau mengetahui bahwasanya 10 hari ini adalah 10 hari yang agung, yang besar. Wa annaha ashrun mubarakatun. Bahwasanya 10 hari itu adalah 10 hari yang berbarokah. Fala yatruku syai'an minha yafutu biduni an yasta'milahu fi ta'atillah. Tidaklah beliau meninggalkan sesuatu dari hari-hari tersebut begitu saja tanpa beliau mengamalkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Liannahu sallallahu alaihi wasallam ya'rifu qadra al-waqt wa ya'rifu qimata al-waqt haqq al-ma'rifah. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui persis, mengetahui betul kadar waktu dan nilai dari waktu tersebut dengan sebenar-benarnya ma'rifah, dengan sebenar-benarnya pengetahuan. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui kadar dan kimahnya waktu tersebut, sehingga beliau sampai itikaf itu di 10 hari yang kedua. Fakana sallallahu alaihi wasallam yatafarragu min a'malihi al-jalila allati kana yuzabiluha fi sair as-sana wa hiya kulluha ibadatun wa kulluha fi ta'atillah wa fi salahil islam wal muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam yatafarraq, mengosongkan waktunya, mengkonsentrasikan waktunya, hari-harinya dengan melakukan amal-amal ibadah yang mulia, yang agung, yang beliau lakukan itu setiap tahun. Beliau bukan hanya di bulan Ramadan saja beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di bulan-bulan yang lain juga. Namun di bulan Ramadan beliau khususkan waktunya, mengosongkan waktunya sampai berdiam diri di masjid, yang itu tidak dilakukan di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Wa yakuluha ibadatun, seluruhnya itu adalah ibadah. Kuluha fi ta'atillah, dan seluruhnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikan kaum muslimin, dan kebaikan Islam dan kaum muslimin. Walakinahu fi hadha syarr yatafarraqu lil ibadah wa liqbal Allah azza wa jall. Fa kana ya'taqifu al 'ashra al awsat yataharra lailatul qadri. Namun di bulan ini khususnya di bulan Ramadan, beliau mengosongkan waktu untuk ibadah dan menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau itikaf di 10 hari yang kedua. Yataharra lailatul qadri allati qala Allah taala fiha, karena beliau mencari malam Lailatul Qadar yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin fiha yufragu kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam yang barakah, yaitu malam Lailatul Qadar. Situlah Allah menurunkan Al-Qur'an. Disebutkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya di malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah secara keseluruhan. Kemudian dari Baitul Izzah turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam munajjaman. Ya, turun bertahap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kejadian-kejadian. Kemudian turun Al-Qur'an membenarkan atau memberikan jawaban. Dan ini termasuk satu di antara keistimewaan, keutamaan dari malam Lailatul Qadar, yaitu malam diturunkannya Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, dalam surah Al-Qadr lebih jelas lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami menurunkan ya Al-Qur'an fi lailatul qadri, di malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar ini yuhraku kullu amrin hakim. Allah memutuskan, menetapkan kullu amrin hakim, setiap perkara-perkara yang hakim, yang bijaksana. Yang disebutkan penetapan takdir dalam satu tahun. Karena penetapan takdir itu ada yang sekaligus ditetapkan takdir, ada yang setiap tahun. Setiap tahun itu pada malam Lailatul Qadri ada takdir harian, ada takdir sana, takdir bagi makhluk ditetapkan di setiap tahun, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Keistimewaan yang kedua dari malam ini, penetapan takdir dalam satu tahun. Demikian juga keistimewaan kemuliaan yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Bahwasanya malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun lebih baik dari 1000 bulan, sekitar 83 tahun. Ini keistimewaan keutamaan dari malam Lailatul Qadar. Dan juga malam Lailatul Qadar itu turun malaikat Jibril dan para malaikat salamun hatta matla'il fajr, salamun hatta hiya hatta matla'il fajr, maka keselamatan turun di malam tersebut hingga terbitnya fajar. Ini diantara keutamaannya, malaikat turun di malam tersebut, kemudian diliputi keselamatan di malam tersebut sampai terbitnya fajar. Kemudian keistimewaan keutamaan berikutnya, malam Lailatul Qadar orang yang beribadah qiyamul lail pada malam tersebut karena iman dan ihtisab, karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Maka diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Bagi siapa yang beribadah kepada Allah salat lail di malam tersebut karena dasar iman dan ihtisab, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersemangat untuk mencari malam tersebut supaya amalan yang beliau lakukan itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Karena Allah Subhanahu wa taala merahasiakan malam ini, malam Lailatul Qadar ini. Maka bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala hendaknya dia yataharra, dia hendaknya berusaha untuk mendapatkan turunnya Lailatul Qadar. Kata beliau, "Wa hadhihi al-laila fi syahr Ramadan qat'an." Malam ini itu adanya di bulan Ramadan saja, enggak ada di bulan yang lain. Kalau mau mencari malam Lailatul Qadar, cari di malam di bulan Ramadan. Walakinna la yudra fi ayyi lailatin min layalihi. Namun tidaklah diketahui di malam mana bulan itu berada, malam itu berada. Yuhtamal annaha fi awwalihi lailatan wa yuhtamalu annaha fi akhir lailah wa yuhtamal annaha fi ma baina dhalik. Ada kemungkinan di awal, ada kemungkinan di akhir lailah, di akhir-akhir di bulan Ramadan, ada kemungkinan turunnya malam tersebut di antara keduanya, yaitu malam yang ke-20. La ya'lamu ayya laylatin min Ramadan illallah subhanahu wa ta'ala faqad akhfaha an 'ibadihi wa bayyana fadlaha min ajli an yastahidu fi jamil syahr. Tidak ada seorang pun yang mengetahui malam tersebut di bulan Ramadan ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar kepada hamba-hambanya. Kalau sekiranya ditetapkan malam ke-27, nanti orang beribadahnya hanya malam 27 saja, sehingga malam-malam yang lainnya mereka lalai, mereka ghafla, mereka tidak peduli karena sudah turun malam Lailatul Qadar. Ini rahasianya, kenapa disembunyikan malam tersebut, agar manusia beristihad, bersungguh-sungguh dalam beribadah di seluruh malam-malam di bulan Ramadan. Wa bayyana fadlaha min ajli an yastahidu fi jamil syahr. Dan Allah telah menjelaskan keutamaannya bulan ini, seperti dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran yang kita sampaikan tadi, demikian juga Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya, agar supaya mereka bersungguh-sungguh fi jami'is syahr, di seluruh hari di bulan-bulan tersebut, di seluruh malam di bulan tersebut. Fayakun ajrun a'zam indallah. Faman istahada fi jami'is syahr wa qama layali hadha syahr fa innahu yakun qad adraka lailatul qadri. Maka mereka mendapatkan pahala yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang beristihar, kata beliau, bersungguh-sungguh fi jami' syahri, di seluruh bulan Ramadan, di seluruh hari-hari dan malam-malam bulan Ramadan, terus di malam Lailatul Qadar, di malam hari, karena di malam hari turun Lailatul Qadar, dia istihad dari awal sampai akhir bulan. Wa qama layaliya hadha syahr, dan dia pun menegakkan ibadah di malam-malam bulan ini, maka sungguh dia telah mendapati Lailatul Qadri. Enggak usah kita mencari di malam mana tersebut. Yang penting bagi kita itu kita hidupkan malam-malam, mulai dari malam pertama sampai malam terakhir di bulan Ramadan, mesti kita mendapati malam ini. Fa'innahu qad adraka Lailatul Qadri, maka sungguh dia telah mendapati malam Lailatul Qadr. Waqad adraka fadla hadhihi al-layali kullaha, dan sungguh dia telah mendapati keutamaan, kemuliaan malam-malam ini seluruhnya. Waqad yakunu jama'a baina fadilatain, maka dia mengumpulkan dua keutamaan di dalamnya, yaitu qiyam Ramadan kullih, ditegakkan ibadah dan salat di bulan Ramadhan seluruhnya. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menegakkan salat di bulan Ramadhan, ni qiyam lail, salat tarawih, imanan wa ihtisaban, karena didasar iman dan ihtisab, maka diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian juga kata Syekh, dia akan mendapati malam Lailatul Qadar di dua. Dia mengumpulkan dua keutamaan yang besar. dia telah menegakkan salat, maka dia menegakkan salatul lail seluruhnya di bulan Ramadan. Yang itu akan menjadi sebab diampuni dosa-dosanya. Demikian juga dia akan mendapati malam Lailatul Qadri. Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadri imana wa ihtisaba ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, barang siapa yang dia menegakkan salat di malam Lailatul Qadar, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang ini lebih baik dari 1000 bulan. Inilah keutamaan yang besar dari satu malam ini. Allah berikan keistimewaan, kemuliaan bagi orang-orang yang beribadah di malam tersebut. Akhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam 20 ini beliau i'tikaf demi untuk mendapatkan malam tersebut dan khawatir luput dari malam tersebut. Rajaan an yusadifa Lailatul Qadri, berharap bisa bertepatan ibadah beliau dengan malam Lailatul Qadar. Kemudian tabayyana lahu sallallahu alaihi wasallam annaha fil ashri al khawakhir. Lalu menjadi jelas bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya malam itu diturunkannya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Fa naqala i'tikafahu min al-'ashr al-awsat ila al-'ashr al-akhir. Yatamisu Lailatul Qadri alladhi dzakarallahu fadlaha wa nawwahu bi syarafiha. Kemudian ketika beliau mengetahui bahwasanya malam Lailatul Qadar itu ada di 10 hari terakhir, maka beliau pun memindahkan iktikafnya dari 20 hari pertama, kemudian dia pindahkan ke 10 hari terakhir. Ya'tamisu Lailatul Qadri, beliau mencari turunnya malam Lailatul Qadar yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan keutamaannya dan Allah sebutkan keagungannya, kemuliaannya. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam yantahisul fursah al-khairiyah al-khayyarah wala yatruku syan yudayyu min umrihi wala yatruku al-fadail wala yatruku al-awqat al-fadilah tadhhabu biduni yastafida minha. Nabi sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan kesempatan besar ini, kesempatan baik ini. Beliau tidaklah meninggalkan sesuatu yang sesuatu itu memberikan kemanfaatan kepada beliau. Tidaklah beliau melewati hari-hari tersebut dengan sesuatu yang melalaikan umur beliau, dan beliau tidaklah meninggalkan sesuatu yang itu ada keutamaan, amalan-amalan yang utama, dan beliau tidaklah meninggalkan waktu-waktu yang fadilah, waktu-waktu yang utama berlalu begitu saja tanpa beliau mengambil faedah darinya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 malam di 10 hari terakhir beliau i'tikaf, beliau beristihad dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beramal saleh. Tidaklah beliau meninggalkan waktu-waktu itu dengan sesuatu yang sia-sia. Tidak beliau membiarkan waktu-waktu itu lewat tanpa beliau mengambil faedah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kana kannasillah Subhanahu wa taala, dan beliau adalah at-qannas, beliau manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana akhfan nasillah azza wa jal wa akhshahum lahu, beliau adalah orang yang paling takut kepada Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling tahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hadza kana yahrusu ala hadhihi al-awqat al-fadilah yaqtanimuha wa yataharraha. Bersamaan itu beliau bersemangat pada waktu-waktu yang utama ini, 10 malam hari sebulan terakhir, beliau yaqtanimuha, beliau memanfaatkannya dengan beribadah kepada Allah. Wa yataharraha, dan beliau mencari-cari waktu turunnya malam Lailatul Qadar di malam-malam tersebut. Khanifidin rahimani rahimakumullah. Ini keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah masuk 10 hari yang kedua beliau itikaf. Dia lakukan itu karena ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Namun setelah beliau mengetahui bahwasanya malam itu, malam Lailatul Qadar itu turunnya di 10 hari terakhir, maka beliau pun memindahkan itikafnya. Maka kita ambil faedah di sini bagaimana semangatnya Rasulullah mencari malam tersebut sampai beliau itikaf. Tidak pernah beliau tinggalkan itikaf selama diwajibkan puasa di bulan Ramadan selama 9 Ramadanat, 9 tahun beliau itikaf. Kita cukupkan sampai ini. Seluruh subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, tafadhalu wa hafizakumullah.